Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa TVRI di seluruh tanah air atau dimanapun saat ini Anda berada, syukur alhamdulillah kesempatan pagi hari yang indah dan sejuk ini kita berjumpa kembali dalam acara Hikmah Pagi. Bagaimana kabar Anda di rumah? Mudah-mudahan saja selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang suatu apapun. Dan insya Allah di hari Senin ini kita bisa melaksanakan aktivitas dengan baik sehingga mendatangkan berkah dari Allah SWT. Amin. Amin. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua umatnya. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, acara ini kami siarkan secara langsung dari Studio 8 TV di Stasiun Pusat Jakarta. Untuk itu, kami juga mengundang Anda untuk bergabung bersama kami, interaktif bersama narasumber yang sudah hadir di studio melalui telepon 574-3476 atau 021-574-3478 untuk Anda yang berada di luar Jabodetabek. Dan hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik dan penting untuk kita pahami bersama, karena ini menyangkut masa depan kita semuanya, bangsa dan negara kita, yaitu bagaimana kita mencari pemimpin yang amanah, yang berakhlak dan ideal, ya Pak ya? Ya. Baik, pemirsa langsung saja kita perkenalkan narasumber yang sudah hadir di studio, dan saya juga nggak sendiri seperti biasa nih, berdua mau kembaran ya. Ngaku aja saya kembaran. Ya, assalamualaikum pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, dan saya Coki Hikmah Pagi menemani Kak Elvi ini di pagi yang penuh inspirasi, penuh hikmah, dan mudah-mudahan semua urusan kita lancar ya Bu ya. Mudah-mudahan utang-utangnya lunas Bu ya. Arisan siapa yang dapat Bu? Silakan Kak Elvi. Ya. Iya. Mas Aki, kita kan seperti kita tahu ya bahwa sekarang ini di Indonesia di setiap daerah lagi itu musim sedang memilih pemimpin. Ya, betul. Termasuk di Jakarta. Pergantian. Iya, sekarang ini sedang sibuk-sibuknya mencari siapa yang akan memimpin Jakarta kita ya. Karena dengan tidak mengurangi rasa hormat semuanya hebat. Iya, betul ya. Sekali. Tapi mencari yang berakhlak dan beriman. Nah, bagi itu masyarakat itu yang lagi bingung, siapa nih dari beberapa pilihan. Nah, itulah kita mencari tahu bagaimana cara kita mencari pemimpin yang ukurannya baik. Ukurannya bagi. Nah, narasumber kita ini yang sudah hadir di studio, Bapak Kiai Haji Agus Darmawan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Ustaz, ya? Baik, alhamdulillah. Ini masih bau-bau Arab kayaknya. Kalau melihat Ustaz tuh selalu sehat ya. Iya. Tahu aja pulang umroh ya. Asik. Kemarin masih banyak. Abang Joki. Iya. Korma ada. Amin. Korma aja ya. Baik Ustaz. Dan pemirsa sekali lagi sudah hadir narasumber kita Bapak Kiai Haji Agus Darmawan, dan tentu kami juga di studio kedatangan ibu-ibu yang cantik-cantik, warna-warni, yang manis-manis, yang soleha, ibu-ibu dari Majelis Taklim Nurujana dan ibu-ibu dari Majelis Taklim Jangkar Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu. Waalaikumsalam. Ini bangun jam berapa Bu? Pada Bu? Jam 2. Kayak anak kecil mau jalan-jalan gitu ya. Udah girang banget. Girang banget. Ya. Silakan Kak Evi. Baik, Pak Ustaz, salah satu apa dalam kehidupan kita bermasyarakat bernegara ini sudah suatu keniscayaan ya kita mendapat memerlukan seorang pemimpin. Tapi sebelum Ustaz menjelaskan kepada kita semuanya nih mengenai bagaimana cara memilih pemimpin yang ideal, kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an dulu ya Ustaz ya. Baik. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita simak bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim mengambil surah Al Imran ayat 159 dan surah An-Nisa ayat ke-9 ya, dibacakan oleh Faradila Amir. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ولو فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lembut dan lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah, orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, telah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat dari amin, Allah. Amin, amin, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, ya. Baik, kita mulai untuk berdialog dengan Bapak Kiai Haji Agus Darmawan tentang bagaimana memilih pemimpin yang amanah dan yang berakhlak. Nah, seperti kita ketahui juga ya, Ustaz ya, bahwa saat ini kan masing-masing calon pemimpin sedang sibuk berkampanye ya. Lebih tepatnya berjanji, kan? Berjanji, memberikan janji-janji kepada masyarakat. Bahkan sudah ada yang memberikan sesuatu loh kepada masyarakat. Betul, betul. Nah, sekarang bagaimana kita menjadi pemilih yang cerdas, gitu? Pemilih, pemimpin yang cerdas. Pemilih sebagai pemilih yang cerdas kita ini bagaimana mencari pemimpin? Ya, silakan, Pak Kiai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah amma ba'du. Bunda-bundaku yang hadir pada pagi hari yang ceria, yang sejuk masyuk hari ini, semoga Allah selalu memberkahi kita di dunia dan di akhirat. Amin. Amin, amin, amin. Evi, kemudian Abang Coki, para pemirsa TVRI di pelosok wilayah tanah air bahkan mancanegara, semoga Allah selalu memberikan rahmat buat Bapak Ibu yang berada di rumah. Amin, amin. Kita melihat sekarang hiruk pikuk dunia yang tak kunjung selesai. Artinya bahwa Indonesia banyak sekali pemilu kada, kemudian khususnya Jakarta. jangan sampai nanti ada peristiwa terjadi bahwa enak esak klenteng, nangi larane ketigo rendeng. Jadi enaknya cuma sebentar saja, beberapa menit kita coblos, tapi rusak kaco balaunya itu sampai dari musim ke musim 5 tahun ke depan. Saudaraku, bahwa pemimpin yang ideal, yang amanah, kita gak usah jauh-jauh para pemirsa. Kita gak usah kita neko-neko, gak usah kita berjanji. Pokoknya kita kembali, Bapak Ibu, kepada sistem. Ya. Sistem itu apa Pak Coki? Ya. Ya. Ibu Elvi, aturan. Yang pertama adalah koridor. Sistem pada Quran dan Al-Hadith, Nabi pernah mencanangkan sistem itu. Harus amanah. Harus sidik. Harus tabligh dan juga harus fatonah. Amanah itu apa? Dia dapat dipercaya. Dia tidak mengumbar janji, tebar pesona. Kalau seandainya saya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun enggak beres pulang kampung. Seandainya. Kalau seandainya, itu tidak bisa berandai-andai bahwa Jakarta, Indonesia yang sudah gemah ripah, lo jenawi toto tenteng Kertora Harjo. Yang pertama amanah, sebab kalau yang tidak amanah, idza du'i'atil amanah Bang Coki, fantajri sa'ah. Kalau amanah dipegang oleh orang yang bukan skillful pada keahliannya, maka tunggu kehancurannya. Betapa hebat Jakarta, betapa hebat Indonesia. Jangan jadi buat eksperimen, hanya buat percobaan saja. Tapi yang terpenting adalah jangan lupa kata Nabi, hendaknya amanah, sidik kejujuran. Amin dong. Amin. Kita tidak mendambakan Bang Coki, pemimpin yang tidak jujur, yang tidak amanah. Itu jauhkan. Jujur artinya adalah dia betul-betul transparan. Kenapa saya katakan jujur? Bahwa dia harus dekat kepada masyarakat, dekat kepada umat. Kalau bahasa orang sana bilang, from the people, by the people, and for the people. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kan begitu Ibu ya? Bu? Dan intinya tidak ada dusta di antaranya. Nah itu dia yang sidik. Kemudian saudaraku yang terhormat, Nabi pernah berdoa waktu subuh, Bu Evi, para pemirsa, para calon-calon pemimpin yang ada di rumah. Lagi dengerin ini. Iya. Nabi pernah berdoa, Allahumma man waliya min amri umati syai'an, farofiko bihim farfuk alih. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau seandainya ada orang yang memimpin umatku, kata Nabi, ada orang yang memimpin umatku, dan pemimpin itu mempermudah umatku dalam berbagai macam perjalanan yang baik, dekat dengan ulama, dekat dengan para, mungkin dengan para habaibnya, dekat pada rakyatnya, dia mempermudah. Maka Nabi berdoa, ya Allah permudah pemimpin itu. Amin dong. Hal ini saudaraku yang terhormat, mohon izin, saya tidak berpihak kemana siapa dan siapa. Tolong Ibu Nurjana sebagai jangkar Jakarta, kemudian skema Ibu Titin dan Ibu Sri Rahayu sebagai taklim daripada Raudhah. Luar biasa, kita kaum ibu, saya yakin semua adalah doa-doa kaum ibu semua mustajab. Itu yang kedua, amanah, sidik. Yang ketiga, tabligh. Menyampaikan dengan hikmah dan bijaksana. Calon pemimpin, maaf ya, harus punya akhlakul karimah. Harus punya morality, attitude, etika. Kalau sampai Soki Beck pernah mengatakan, innamal umamu akhlakuma bakiyat, fa'in humu zahabat akhlakum zahabu. Tegak kokoh satu negara, satu bangsa, satu Jakarta, ditentukan dengan akhlakul karimah. Amin? Amin. Kalau akhlaknya baik, maka negara Jakarta akan baik. Kalau akhlaknya buruk, black campaign, tentu akan hancur semua ini. Baru yang terakhir nih, yang keempat, sistem kata Nabi, fatonah. Cerdas tangkas, pandai. Boleh dia berotak Jerman, tapi hatinya tetap Mekah. Boleh kalimatnya. Jadi apa tadi? Pinter, cerdas, kalau perlu hemat. Jangan kebanyakan keluar negeri. Hemat, cermat, bersahaja. Bagiin rakyat tuh duit. Nah. Dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Jangan dimakan sendiri ya. Betul. Bang Coki dengerin tuh. Iya, kan saya bilangin. Ini calon pemimpin juga nih. Pemimpin anak-anaknya dulu. Baik. Nah, kemudian kalau kita melihat sekali lagi bahwa mereka ini sedang gencar-gencarnya mempromosikan diri ya menjadi seorang pemimpin. Nah, sebenarnya etikanya seperti apa sih untuk menjadi seorang pemimpin bagi calon seorang pemimpin itu sendiri dalam berkampanye ya. Etika yang baik, dia itu harus betul-betul hablu minallah. Itu poin pertama. Penting ya. Ya, duribat bismillahirrahmanirrahim, duribat alaihimuzillatu ainama suqifu illa bihabli minallah wa hablim minannas. Akan ditimpa satu kehinaan kepada umat manusia di mana saja manusia berada. Kecuali manusia itu baik pemimpin kah, calon pemimpin kah, siapa saja deh. Agus Dermawan kah, Bu Evi, Pak Coki, bunda-bundaku yang tersayang, para pemirsa yang terhormat. Semua kecuali yang tidak akan dihina oleh Allah adalah punya kontak batin vertikal kepada Allah yang disebut hablum minallah. Tapi jangan lupa, Allah mengatakan juga tidak hanya hablum minallah tapi hablum minannas. Berbuat kebaikan kepada sesama umat manusia. Jaga lidah, jaga hati, jangan cemburu, kan begitu. Kita harus mainkan sistem ini dengan penuh moral, dengan penuh akhlakul karimah. Sebab wa innaka la ala khuluqin azim, al khuluq khairu minal ilim. Bahwa akhlak itu lebih baik daripada ilmu. Banyak orang yang cerdas, tapi tangkas, tapi dia tidak punya akhlak. Sehingga hancurlah kehidupannya. Dan ini menarik karena mungkin Indonesia udah kayak gitu ramah-ramah ya. Tapi saya minta tentunya dimulai dari ibda' binafsik, charity begins at home ya. Dari rumah tangga sendiri. Dulu. Dari diri kita, ibda' binafsik. Demikian Ibu Evi dan Pak Coki yang ganteng. Ya ampun, terima kasih atas fitnanya. Baik. Ya kita nanti akan suzon lagi. Kita nanti bisa mohon maaf Pak Irbati ini suzon aja. Kita nanti lanjut ya. Baik ya. Dan Ibu nanti juga boleh bertanya kepada Ustaz Agus Zaman. Iya, pasti udah. Baik pemirsa, kami juga menantikan kebersamaan Anda. Silakan di nomor telepon 5743476 atau 0215743478 untuk Anda yang berada di luar Jabodetabek. Dan sejenak kita akan mendengarkan satu alunan lagu yang cantik dari Sang Prabu, silakan. Ya, baik, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Hikmah Pagi. Dan Kayopi, kita langsung nanya lagi apa kasih kesempatan yang lain? Kita kasih kesempatan dulu ibu-ibu ya yang mau bertanya ya. Padahal kita udah gatal juga yang mau nanya ya. Iya, tapi kita juga undang pemirsa yang ada di rumah. Silakan. Kita ingatkan kembali nomor telepon yang bisa dihubungi. Silakan pemirsa, untuk Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz Agus Darmawan di 5743476 atau 0215743478 untuk Anda yang berada di luar Jabodetabek. Baik, saya persilakan ibu-ibu, barangkali masih akan ada yang bertanya. Silakan. Sambil nunggu ya. Iya, silakan. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majlis Salim Jangkar, Jakarta. Ingin bertanyakan kepada Pak Kyai Salim berbicara mengenai ideal pemimpin ya, Agus Darmawan, dengan berbicara mengenai seorang pemimpin. Tadi kan disampaikan pada Pak Kyai yaitu mengenai tentang sidik, amanah, tablik, dan patona. Nah, yang saya tanyakan ini bagaimana menjadi kriteria seorang pemimpin yang ideal. Oh gitu. Untuk menuju ke sana. Iya. Ideal. Iya. Hanya itu ya. Orang pemimpin ideal. Ya, implementasi daripada ideal dari yang baik, sekarang ini. Empat pilar tadi itu. Iya. Baik. Terima kasih Ibu Haji Ida ya. Baik. Silakan ada lagi Ibu yang ingin bertanya. Silakan. Silakan. Mikrofonnya tolong diberikan. Di oper-oper juga. Iya. Yang ngoper-ngoper pahala banyak tuh. Iya, sebutkan nama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sri Rahayu dari Majelis Salim Nurul Jannah, Wisma Jaya Bekasi. Yang saya ingin tanyakan adalah, sekarang banyak sekali calon pemimpin yang banyak sekali mau berikan janji-janji manis, memberikan kita permen yang enak. Namun ada juga yang black open ya, menjelek-jelekan rivalnya ya. Itu mungkin pertanyaan saya, itu apakah termasuk munafik atau gimana Pak Ustaz? Iya. Itu aja. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi banyak ngobrol janji-janji kayak suami gitu Bu ya. Jadi begitu kan? Katanya. Baik. Ini kalau kita menangkap pertanyaan Ibu Ida, ini bagaimana implementasi dari ciri-ciri yang tadi nih, amanah, sidik, tablik, patona. Ini seperti apa sosoknya gitu, implementasinya dalam kriteria ketika ya, dia menjadi seorang pemimpin gitu. Baik. Ibu Ida, Ibu Hajah Nurjanah dari Jangkar, Jakarta, yang saya hormati, Ibu Sri Rahayu, ya, dari Radhatul Jannah. Nurul Jannah. Kalau kita bicara soal kepemimpinan, leadership, masalah kriterianya itu memang sangat penting sekali, harus ditampilkan ke masyarakat dan harus diamalkan, diimplementasikan, diaplikasikan, realisasikan. Apa contohnya? Yang pertama adalah kita jangan hanya pandai bicara. Lima takuluna malataf alun, kabur maktan innaumah antakulu malataf alun. Jadi hanya pandai bicara, pandai janji dan seterusnya, tapi tidak pandai mengaplikasikan, tidak pandai mengerjakan, tidak pandai mencontoh. Nah, poin yang pertama kriterianya adalah seorang pemimpin selain amanah itu harus subut ainudujul akidah. Memantapkan ideologi akidahnya. Dia tetap percaya, dia yakin pada esensi hakikat kejadian ciptaan Allah. Up and down, jatuh dan bangunnya, dia yakin percaya. Maksudnya, dia harus selalu iman, Islam, dan ihsan. Amin dong. Amin. Kemudian yang kedua, selain subut ainudujul akidah, subutun ainudujul akli, memantapkan rasio, pola pikir, daya intelektual yang tinggi, dan dia faham kemauan rakyatnya, dia faham kemauan apapun kebutuhan dari rakyat, kebutuhan dan seterusnya. Dia cerdas, kreatif, dia tangkas, dan dia selalu memberikan sesuatu dari siapapun, artinya dari kita, oleh kita, untuk kita semua. Keterpihakannya pada rakyat, jelas ya. Tentu dong. Kemudian selain akal, rasio, dia otaknya cerdas, dia pandai, dia pinter, dia dewasa. Yang ketiga, subut ainudujun nafsi. Dia bisa memantapkan jiwa, biarpun ada, fitnah menghadang, big campaign tadi, pembunuhan karakter, dia tetap sabar. Walaupun ada ombak dan badai, halilintar menggelegar, angin puting beliung, karang di tengah laut, anjing menggonggong kapila, berlalu pintar. Baru yang keempat nih, Ibu Ida, Ibu Hajah Nurjana, Jangkar Jakarta. Yang keempat nih, sebut ainudujul istimai. Kemantapan sosial hidup bermasyarakat artinya bahwa semuanya itu adalah siapapun orangnya, pemimpin yang mana harus dekat yang mana, jadi yang mana kepleset kepleset kudu Betawi juga nih jadi pemimpin yang mana yang siapapun mana orangnya tetap konsisten kepada masyarakat. Maksud saya adalah dia tidak berpihak kepada satu keluarga, KKN, kolusi, korupsi, nepotisme, jangan, tapi dia harus cerdas, harus tangkas, amanah, sidik, tablik, pokoknya semuanya deh. Yang terpenting adalah masalah sosial hidup bermasyarakat. Kayaknya susah nyarinya ya, Pak. Susah nyari. Ada ya, Bang Joki. Amin. Dan yang pasti saya bisa menyelesaikan, memberikan solusi dari persoalan-persoalan yang ada. Misalnya, kalau di Jakarta ini kemacetan, banjir. Tapi daerah-daerah juga sama sih persoalannya. Nah, ini bisa dicarikan solusi yang tepat gitu ya. Ya, nah, ini mencari pemimpin yang cerdas. Ibu Elvi, ya memang ini kecerdasan yang sorry mohon izin, mungkin Pak Gubernur Fozibo, saya sebut saja contoh, umpama contoh. Saya tidak berpihak, mohon izin para calon-calon semuanya. Saya melihat di Kanal Timur ya, ini kenyataan ya, bukannya reka, tapi Kanal Timur itu sudah dibuka line untuk jalur air. Yang mungkin saya waktu masih zaman 5-10 tahun yang banjir kemarin, terus. Banjir gede banget deh. Rumah saya di Kampung Melayu, Bu. Selalu segini. Pasti, ya. Bu, jadi saya kalau lebaran pulang kampung, Kampung Melayu. Itu yang di Kampung Melayu sampai 12 meter loh. Melayu kecil tiga kan? Iya, betul. Belakangnya gudang peluru. 12 meter tuh. 10 meter banjir besar, Abang Coki, udah, para pemirsa. Tapi sekarang saya lihat, kemarin hanya sedikit, cuma semata kaki. Itu pun ternyata pas kita telusuri bahwa Jakarta itu sebagai kantong air. Kantong air dari pegunungan, dari Cianjur, Cipanas, Puncak, di Bogor. Dia mengalir air menuju ke laut lewat Jakarta. Dan di situ ada beberapa kanal-kanal barat dan seterusnya. Dibangun Kanal Timur, air, ya? Dipecah. Serat. Ternyata luar biasa. Mohon maaf, saya tidak berbuat apapun, tapi saya melihat, karena saya lihat di Kanal Timur, itu sangat membantu betul. Dan oleh karena itu, banjir, mudah-mudahan, pemimpin yang ke depan, berikutnya nih, yang bisa terus tolong, yang naik, bisa memberikan solusi kepada masyarakat. Masalah macet juga ini penting nih. Saya juga kalau lagi berangkat mau ceramah, aduh, sampai 2 jam, 3 jam. Tetapi ini mungkin ada jalan tumpuk, jalan layang ya. Mungkin ada subway di bawah, monorail. Ada monorail dan seterusnya. Mudah-mudahan nih ada ojek. Iya. Pemimpin yang jalan terakhir itu. Iya, itu jalan terakhir. Yang bisa memantapkan Jakarta harus ada skillful pada ahlinya. Pertanyaannya begini, Pak Gai, apabila sudah terpilih nih. Justru saya nanya setelah itu. Dan ternyata dia tidak memenuhi apa yang dia janjikan. Sebagai umat yang pernah memilih dia, apa yang kita lakukan? Boleh nggak berdemo misalnya? Oh gitu, ya. Atau mengkritik dia, atau malah mungkin menurutkan. Sebelum Abang Joki bertanya, tadi saya jawab dulu tadi. Oh iya, silakan. Yang Ibu Hajah Sri ya. Pembunuhan karakter itu ya. Tadi sudah ya. Ya, Ibu Ida. Pembunuhan karakter yang tadi, yang black campaign tadi, kemudian hanya bisa memberikan permen yang manis buat kita. Tapi dia hanya janji saja. Apakah munafik? Jelas. Mereka idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ini paket jawaban ke Bang Joki. Para pemirsa, orang yang pandai hanya bisa menaburkan, menyebarkan apa, janji belaka. Bahkan dia hanya bisa memberikan permen saja kepada masyarakat, tidak memberikan aplikasi, tidak memberikan solusi. Percaya, itu lidah dan tidak ada jelas pada konkret amal solehnya, jelas dia itu orang yang munafik, hipokrit. Orang yang munafik itu apabila dia berkata selalu dusta, bohong. Bu ya dia bohong. Ini jam 2 dia bangun, dia mengajak banget ini. Di belakang ngelenggut, kalau nggak ditegur ngelenggut. Iya, belum sarapan. Bahasa apa ngelenggut ya? Lupa lagi. Jadi wa idza wa ada akhlafa, kalau janji dia selalu ingkar tuh tadi itu, ya. Itu munafik. Kemudian yang terakhir, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Apabila diberikan amanah, dia berkhianat. Nah, tiga faktor itu adalah temannya neraka itu. Nauzubillah min. Mudah-mudahan kita dukung yang baik-baik semuanya. Ya. Ustaz, kalau kita lihat lagi dari beberapa calon-calon pemimpin ini kan mungkin mereka punya tujuan-tujuan tersendiri ya. Artinya menjadi pemimpin ini tujuannya apa? Kalau kita lihat lagi dari kasus-kasus yang pernah terjadi di Indonesia ya, banyak para pimpinan-pimpinan daerah yang kemudian maaf tiba-tiba harus masuk ke dalam sel. Ya, nah, ini kan ada persoalan di dalamnya, ada kasus di dalamnya. Mengapa dulu menjadi pemimpin? Ada mungkin maaf yang ingin menumpuk harta, yang ingin menjadi penguasa, kepentingan berkuasa. Ada kepentingan. Ya, ada kepentingan-kepentingan yang lain. Nah, ini bagaimana kita mencari pemimpin yang punya kepentingan dia ingin mensejahterakan masyarakat. Jangan sampai pemimpin justru pada akhirnya dia akan terjerumus, tergoda dengan harta, menumpuk-numpuk harta, akhirnya masuk ke dalam sel. Ciri-ciri indikatornya gitu. Nah, bagaimana Pak dengan Nabi Yusuf, Ibu Elvi, para pemirsa yang tersayang, TVRI yang tercinta, Abang Joki yang Nabi Yusuf ya. Saya senang karena Nabi Yusuf. Gue tahu sih rumahnya. Itu ada seorang sahabat namanya Umar bin Abdul Aziz. Itu Umar Abdul Aziz itu saudaraku yang terhormat, kalau diangkat jadi gubernur, pemimpin negara waktu itu, dia selalu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kita kebalikan, alhamdulillahi rabbil alamin, nanti kita pesta pora, bla bla bla, selamatan dan seterusnya. Oke, syukuran ala syara wa dara maskur. Dalam suka dan duka kita harus happy, harus syukur. Tetapi ingat bahwa itu adalah amanah. Kalau amanah dipegang, kemudian dia berkhianat, dia dosa besar. Dosa besar itu adalah tempatnya neraka. Nah, oleh karena itu, kalau kita setback ke belakang bahwa Nabi Yusuf alaihissalam, dia dipenjara dulu Bu Evi. Dia penjara, dia vokal, dia radikal banget, ya. Di penjara, baru dia keluar penjara jadi pemimpin, jadi gubernur. Ya. Kalau sekarang terbalik, jadi gubernur dulu, baru masuk penjara. Dengan dulu orang ngomong, saya gatel aja udah. Jadi wali kota dulu. Jadi bupati dulu. Ini akhirnya habis yang ngomong. Iya, saya tungguin. Saya tungguin ujungnya. Iya, akhirnya betul kata Bang Soki. Dia jadi dulu, baru masuk ke penjara. Kenapa? The big question. Pertanyaan besar, kenapa? Karena khilaf. Kenapa? Khilaf. Karena dia lupa kalap. Kenapa lagi? Karena dia silap dengan harta. Iya. Kalap, silap, salap. Akan bahwa ini adalah punya saya. Iya. Bahwa ini harta benda saya. APBD semua, APBN punya saya. Maaf ya, itu bukan punyanya, tapi punya kita bersama. Itu yang dibilang itu diingat, rakyat, ya? Oleh rakyat dan untuk rakyat. Makanya kita come back to God. Kembali kepada Allah, gitu ya. Nah, ada sebuah statement Bu Evi, surahnya Ali Imran, ayat 159 yang dibaca oleh Qori'ah Internasional tadi. Dikatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fazan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Itu kuncinya ya. Iya, berkat rahmat Allah yang maha pengasih dan penyayang ya. Allah memberikan modal dasar kepada manusia, kepada kamu. Wahai pemimpin, lintalahum, sikap-sikap yang lemah lembut. Bukannya lintah darat lo, bukan lo. Betul, jangan. Iya, sudah menengok ke saya gitu. Lintah darat nih. Iya, pas banget ini nunjuknya. Terus pakai. Kenapa ke Pak Coki ngomongin? Lintalahum, bukannya lintah darat. Jadi lintalahum, lemah lembut, sikap yang gemuk, yang cakep berakhlakul karimah. Walau kunta fazan ghalizal qalb, kalau seandainya kamu bersikap kasar, berhati keras, lan faddu min haulik, tentu mereka semua rakyat akan kabur dari sekitar kamu, betul tidak? Bahkan mengecam ya. Tadi yang saya katakan, yang Pak Coki mengatakan, boleh enggak demonstrasi? Nah, ini ayatnya. Ini ayatnya. Lan faddu min haulik, mereka semua kabur dari sekitar kamu. Lalu solusinya bagaimana Pak Agus Dermawan? Fa'fu anhum. Maka mohon maaf kepada Allah, mohon maaf kepada Allah untuk kita semua dan untuk yang ada pada hari ini. Don't wait until tomorrow what you can do today. Baru anak kampung Melayu berat ya. Fa'fu anhum. Wastagfir lahum, mohonkan ampun kepada Allah untuk mereka. Wasawirhum, hendaknya bermusyawarah kepada mereka. Fa iza azamta fatawakkal 'alallah, kalau kita ada sesuatu hajat apapun, mari sama-sama tawakal kepada Allah. Allah enggak senang sama orang yang tidak pernah tawakal. Demikian Bunda Evi, Abang Coba. Kita selalu terinspirasi kalau mau sebenarnya ini sesuatu yang harusnya kita renungkan bersama ya, untuk mencari pemimpin dan aplikasikan sosial. Sambil berenung enaknya kita sambil berdoa kali ya. Baik, untuk mendapatkan pemimpin yang terima kasih yang... ya kepada Pak Agus Darmawan ya, sudah memberikan kepada kita pencerahan bagaimana memilih pemimpin yang baik, karena yang itu amanah, buat 5 tahun ke depan dan untuk umat itu. Betul sekali. Jadi Bu, terima kasih ya untuk kehadiran pagi hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah ya Bu ya. Ya. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, jangan lupa saksikan acara Hikmah Pagi pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2012. Narasumbernya adalah Bapak Ki Haji Ali Mashkur Musa. Baik, kita akan menutup acara ini dengan berdoa bersama ya, dipimpin oleh Bapak Ki Haji Agus Darmawan. Silakan. Baik Ibu Elvi, Pak Joki, Jangkar Jakarta, Bu Nurjana dan Ibu Sri Titin, para pemirsa TVRI, kita bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dengan khusyuk dan tawadhu. Semoga Allah berikan solusi yang terbaik untuk kita semua, Indonesia khususnya Jakarta yang dicintai, mendapatkan pemimpin yang soleh, beriman, bertakwa dan dekat pada Allah, dekat pada rakyatnya. Wafu anna ya karim, wafu anna ya rahim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abiduka riqa wa anta lam tazali dalika ahla. Allahumma ya rabbana ya karim, maafkanlah dosa kesalahan kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami, kehilafan kami ya Allah. Amin. Bila Engkau tidak memaafkan dosa kami, amin, bumi mana tempat kami berpijak, langit mana tempat kami bernaung. Amin. Malu rasanya kami hidup di bumi ini, amin, kalau Engkau tidak memaafkan dosa-dosa ini. Ya Rab, hari ini terimalah tobat kami ya Allah. Amin, amin. Maafkanlah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Amin, ya Allah. Maafkanlah dosa mama dan papa kami, amin, abah dan umi kami yang tersayang. Hari ini ya Allah terbayang wajah ibu kami tercinta, kami terbayang wajah mama kami tersayang. Amin. Ya Rab, ibu kami yang melahirkan kami bertaruh antara mati dan hidup. Mamah kami yang melahirkan kami bersimbah darah meregang nyawa. Amin. Saat itu air susunya ditumpahkan kepada kami untuk kami menyambung hidup hingga saat ini ya Allah. Ya Rab, jangan Engkau pisahkan kami bersama keluarga kami tersayang, bersama istri kami yang salehah, anak cucu kami yang baik ya Allah. Pertemukan kami tidak hanya di bumi ini ya Allah, tapi sampai ke akhirat-Mu ya Allah. Jannah Firdaus. Ya Rab, di penghujung doa hari ini, berikanlah kami pemimpin yang saleh, pemimpin yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, amin, ya pemimpin yang jujur, yang adil. Amin, ya Rob, kabulkan doa kami hari ini. Wa'fu anda ya karim, wa'fu ya karim, walhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, amin. Baik pemirsa TV dimanapun Anda berada, sudah sampai kita di penghujung acara. Dan kalau Kak Epi tadi menyetir lagu, mudah-mudahan pemimpin itu jangan ada dusta di antara kita. Kalau saya, sebelum terlanjur, pikir dulu. Baik, kita akan tutup dan kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.